Dipati Arjuna lajeng lumampah ka Pusyurdayeuh Indraprahasta. Kantun lampah ti satengahing jalan Dipati Arjuna anu pinuh kurasa kabingah galih. Bakal nampi ilmu kalukungan kadangyangan imahawi kulinuhung ti jajar sokalima. Gantos ingkang winusita. Ucapa wonten ing padepokan tumaritis Desa Kerel Gorowong. Griyana Semar Kuda Pawana anu parantos tatan-tatan bade nyubadanan anyaur dinaraga kempelan tilu sasi sakali tekakan tunti kamasyarakatan mantena sami ngiring kaulun. Aduh ayana ujan kadari anak bapak anu gede anu letik ujan gara turunkeun peuyeung ti para cu. Betoi gara bengketan sangakeuneun ka pangagung ujang naon deui di kampung Maiwati kitu. Urang bari syukuran urang ku ayana kautamaan para pangagung dina mangsa pangwangunan ieu ngahontal adil kalawan makmurna nagara. Ieu kaadilan sangkan kaasaan ku urang sararea anu ayeuna istuning geus kawujud ujang make jeung aya listrik asup ka desa. Sararaang. Ayaan urang. Ucu. Inung ilahi saban waktu dulu ujang ka desa ngadeuhisan pikeun nampi didikan-didikan panataran-panataran dina ngalaksanakeun itu jeung ieu hukum-hukum nagara undang-undang dasar nagara jeung sajabana ti eta make jeung nyaho PKK inung ilahi. Kadieu kitu sarare akan ilahi kitu jar. Naon bapa teh kadieu aing ngukur bingung. Bingung segala tuh kan? Ya, aduh, ingat jadi ingat wah, aku mah aja. Ya, tong ingat kabingung mah di seorang sepuh engal. Eh, obat di lah ilah loh. Yang harus naga lunggung meletuk. Doh, matan. Deh. Yang harus naga ini sebengat kula bu, ya lo bakal bingung kapaur karisi karempan lo. Oh, aku bujur dewek saban subuh meletuk untuk hari wang itu. Jadi bujur dewe subuh meletuk. Dia di sadawana. Aya naon senajang bapak teh? Aduh, karupina aya persoalane urang mana. Iya. Ejek naon sih nagrawan kabdi? Nyaha. Sopan gitu. Eh, tetarucingan sih yuk. Naon, tetarucingan. Sok cengareng tetarucingan naon lama burung kapangi kuaing. Doh, ahli mahal-mahal nebak deh. Cing, sok tetarucing naon, ayang naon. Ya jawab ya tetarucing dewek sih ya. Lamun tebi saka jawab di peletok tilu kali siawang kuaing. Ya, beres. Jadi lah. Coba naon tetarucing naon. Heula mana hayam jeung naog sia? Jawab. Benah ye. Nya. Heula mana hayam jeung naog? Nya heula hayam. Sabab? Heula hayam oh sabab naon? Oh, sababna ye. Sabab naog tina hayam beleku. Nya. Bener, naog tina hayam. Lain sia. Petok wae asa sia. Engke heula si anak. Sia. Acan sada asam belguk sia. Si garek acan. Aduh anjing. Untung tarik kati sia kana urus bisul goblok. Ya. Sia kali ini kali wajah. Sia. Anjing. Pindah tamalah. Hayu sok akal heula naon? Jawab sia sing bener salah sia jawaban dieu. Pikiran atuh jawab dari gua. Heula mana hayam jeung nog. Heula nog lah. Ya heula nog. Naon sebabna? Pan hayam megar tina entok. Nya. Kain siya. Siya. Nggak heranan ya. Sing hayang nyaw siya. Taluk siya taluk. Kabay taluk. Asin. Asin. Asin. Asin. Asin. Asin lah gitu. Coba cek mana naon sing? Sing jawab ku akah heula mana hayam jeung nok. Heula hayam sia. Naon? Heula hayam. Naon sababna? Eta nu ditanyakeun ku Sileng heula mana bieu? Naon? Nya. Coba nanyakeun ka Ing bener. Heula mana hayam jeung nok? Ya heula hayam. Naon sababna? Eta nu ditanyakeun ku Sileng heula mana bieu? Cing. Heula mana hayam jeung nok? Nya, heula hayamnya. Sing balikan deh, heula mana nog jeung hayam? Ya, ini mah heula nog. Ah, siapa malin taruh cing hayang nengel ya. Penasaran itu besok. Ayo lah, hiburan-hiburan kenyak lah. Ada tilenger. Ya. Ya. Ya. Oh, jadi mau pan penting hiburan. Sebab, sebab kaya yo nyebut nage dunia akhirat. Oh, untuk akhirat dunia, pan. Lahir batin dunia akhirat. Namanya batin lahir heula. Namanya akhirat dunia heula. Jadi lamun urang di dunia tanpa hiburan sarwa jeung hudang sare teu make nguliat. Oh, kitu nya Kang. Penting hiburan, digawe aya waktuna. Tuh, kan urang lamun naon ibadah ka pangeran aya waktuna. Kuliat waktuna. Nguliat aya waktuna, Pan. Peureum aya waktuna, beunda aya waktuna. Heeh. Panah ciburang mah panayagan pergi peureum. Yes. Dipucing melek. Iya. Ha. Yeuh, Majah. Majah di sinana. Aduh, Mang Semin. Meleklah jeung batu lemah. Ya, lah, cung. Lagu ye, lagu nungguna, mental lagu ye, nanti masuk digoreng kena ye. Kang Sreng. Oh, Kang Sreng, Kang Sreng, Kang Sreng. Soalnya pangkatan gurubab, hiburan ngancai doa lah, jadi lah. Garang hiburan, jadi jangan malah. Dek hiburan, hayu. Dek lagu, hayu. Dek tinju, hayu. Dek badminton, hayu. Ada KS, hayu. Ada gelut, hayu. Hayu. Hayu. Nyalik, hayu. Ya lah, Kang Sreng lah. Sok. Kayunan di papanya si peperi. kepala bisa nikmat jadi sumsum jadi balung. Nikmat. Aduh, keringanan ngeuna aing ngigel euy. Goblok sia. Lain batur-batur teuing. Dulu rek nu judes mah kurang ajar ditinjik sia ku aing. Aduh, garing sia. Aneh. Aduh, garing geus sia. Aing kelas layang goblok sia. Geus sia. Ujang, geus. Hei. Gerejai diri cupa yang sahu ujang asal tinju beranting orang ini kadanya Jan bapaknya ganggu pisan ini ah lain ganggu dah ya kapriobian medali pun lurah semar kuda pawan ah iya rumpul sarea ujang tempat sarea lagi pak abdi asra jingga ngahaturkeun semah abdi dawala abdi hareng pak syukur kaula sudiragen kakang semar ditanta diuk-diuk sarea diuk-diuk bari umumnya sarea anak kakang coba nu ngapaku pikeun jamal mangrupi rupi gugur dan tumiba cangkem bagjawat waktu bunga datang susah tentuku Sadayana muat ingkar kumpul sarea tari Semar ditampani. Aya lemur anu singkurna lah karang tumari. Idinya sepala putra nula Semar badana. Cepat udah malah garang ingkang garwa sutiragan putri ti sekarurumbe. Upama nukara sakalian negrakeun kabingah kuayana kajemaran manah para pangagung dina raraga pangwangunan ieu geus kaasaan ku rahaya sanajan bari karek saeutik oge Ujang. Hayu urang ini sararea Ujang urang ini sirin. Dinten mana pada angkat Kakang Semar? Ayeuna mah wayahna ditinggalkeun ku bapa. Ya, tos sayogi yang geus diturunkeun peuyeum. Atos. Tikat wae abdi mah. Wah. Ya. Pokoknya yuk abdi teh pasukan tenan bari ngadeuhusan ka pangulan teh, yuk sing. Sinundara caket teh ka Gusti Pangulan Dipati kitu. Ieu abdi teh cacing gaduh sapatu pan abdi jadi komandan hansip. Ih, lain tong make ngarong-rong ka Pangagung kapan geus nugaskeun leuleuh geus nugaskeun ka bararea sararea eta keur demi kasampurnaan hansip ujang. Loba itu jeung ieu ucu gerape geura deuheusan rahayat-rahayat anu geus saraladar ayeuna anu geus bakti tumut kana tugas pamarentah ucu. Kapan loba nu panen di urang tadi na waktuna panen ujang beres sagari cewang keur hansip. Wira swasta itu pengen abis teh era pokna. Entong era-era ada kewajiban mangaritkeun nu boga ucu dan nu boga pare tadina waktuna dibuat teu ku sorangan ucu. Ngan dua kocak mah tilu kocak borong mah ku silaing ku genep hansip ge cukup. Hasilna tawa tah. Hasilna ujang minta ka deudeuh tinu boga engke jabati buruhna teh cukup. Kitu ucu. Hasil tamadan nonyolkeun wae kaamanan atuh da. Aya juga penting keamanan menyong. Aya penting nama kesehatan pan urang teh. Wajib ye. Rakyat sehat, urang sehat, negara kuat. Yah, juk sehat kumaha. Ya. Mun sik urang dirongrong ku keamanan pan ieu geus jadi nyangkut ka sakit batin. Ya. Loba bangsa tu ditu jadi ye. Coba pikir ka mana. Pan keamanan lebih penting. Ya. Dek ayeuna akal jadi hansip dek bisa adang izin kumaha urang. Lamun urang teu bisa nonyolkeun kesehatan, coba lamun gering. Dengarkan gak berarti ya. Yang penting bukannya keamanan, ya. Yang penting bukannya kesehatan, tapi yang penting ialah apa itu yang disebut, yang disebut tidur nyenyak, makan enak, ya. Yang penting jelema ulah digawe. Ya. Ya. Cuma yang jadi galan wae. Cuma gitu dahar subuh. Irung ngebul saya cuma digawe embung sare tibra kitu wae tumprak tamprak gaweana teh. Mae kumaha lah. Kumaha? Yang penting sabah beuteung. Nya. Iyalah. Ayeuna sabah beuteung paling-paling aing macul. Ya, yang penting bukannya kesehatan dan keamanan cara pertanian. Iya. Tuh, anak perkejoan mah nomor. Kesehatan ring. Dan bisa sehat mah lamun teu nyatu. Nya. Uluh eta basa sigareng. Kejo mah nyamal. Oh, pan urang mau sehat. Iya. Keamanan. Kamah keamanan, mau bisa manggung betil, lamun urang ke kosong beteng. Eh, pasti. Oh, eta reng, nu mata kesehatan yang penting. Dek sehat kumaha, lamun beteng ngongkrong. Ya. Yeuh, nah lu beting dongeng keamanan, kesehatan, pertanian, gablok. Nges, nges, nges, nges, nges, nges, nges, nges. Entong padonca donca, entong padonca donca danu tilu teh cu eta teh pigaweun urang garapeun urang pertanian kaamanan jeung kasehatan diwajibkeun ku urang kudu dipigawe sarta kudu ditaatan ucu. Bener kabeh oge ucu kudu dipigawe kasehatan pertanian kaamanan. Barang sawek imbaling wacana. Sapratane pun Raden Gatotkaca. Tumeka wontuning pakuwon tumaritis. Ay, sahade. Amuing juragan Gatot itu. Amuing, main apa? Yan, hush, ulah cecelewe nganti sopan sia. Ngaronyok dina panto gitu. Agan, ini agan. Alak itu ramutan teh. Ulah kaget, wasmarwa pot. Yan, ini. Aduh ayana nyangakeun sumah katuran juragan anom jeung junan abdi kaula nun ua nyangakeun sumah pangabah geus kuhunyuk pangaulaan dalem nu diwasu juragan nyangakeun sumah pangabah tos anom ditampi ua sareng saha sumping kaula pribadi abdi kan untuk mengungsi wong bitung sih. Ya. Abdi lim swiking kolam. Aduh, nah tos si wawalek. Ulah heureuy. Kitu keong. Abdi kan hareng kan? Padé nyangakeun sembah kan? Deuk ditarima moal. Ya. Coba tepi kana war kitu. Ieu teh kieu ulah jadi kaget wae. Wah, ini bade angkat ke kota. Cumuhun, bade nyubadanan panyaur yang iya teh tilu sasi sakali tos wacosna. Oh, dah puyung tos di kena tanggungan kan gua, Bi. Selalu. Ngan iya teh, Cik. Mentari dona Astra jingaruk dibantun tihul aku kaulah. Nyaho, dulu kemanan hansip mah dihulakun. Dinggun kemanan mah, bukan nak. Aing bakal menang sepatu ya, genep rampasan ya, kencah unggul. Aing katuhunan yang pake naon. Hah? Katuhunan. Mana? Yang sebelah katuhunan yang pake naon, aing kencah unggul. Itu bayi bisa ngerasakan, hiji makin, hiji itu pan bandingkan dinya. Mana nungan lah. Gitu. Wah, ecoan. Sama itu kalau ternyata pansen di kemanan di luar. Mimpin tentara. Sebab di mana panawa ayah maksud itu sukaya hal-hal kajarian untuk dipikir datang nanti pihak katilu bangsa oknum-oknum anu tanggung jawab. Nah, eta kulan Anasir masih kena balawiri teh nanti. Nya sebagian ageng sangkan urang baraya jeung baraya dogdag sajero nagara. Sona aya batur mapan pasya teh perang teh puguh musuh. Mohon. Waya rapot ini bot. Aya abdi teu asli ngayungkul. Ah enggak sih mah. Ihlak bi, oh pek atu unjuk semangat ya ting. Ulah telah ting wa. Oh mangga. Wa isi. Tapi noda melanom atau saya nama ngalak kelak ya wa gaduh kiri pik sampe. Ahmad di bakalnya gua bisa kuat ah. Ulah lor, dansan. Iya kamu di jalan, pun akan disenang. Ya sok. Mangga. Ayo yang siapkan sumaha kita bisa yang nagih mah tukang kredit kemis hareup kitu nya.